lagi cantik. Hei sayangku, ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ingin dimanjakan kamu. Bidadari, bidadari di hatimu.